sinar bulan, lang sinar bulan, angin beayon. Duro mesuson, yang ala-ala. Lang sinar bulan, lang sinar bulan. Saatnya untuk Anda.